إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الأخوة الحبيب كتاب الله ونهج الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. Wa fil ayat tentang Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada Qulubul Abrar wa Qawaidul Ayun Ahya. Dan sepakat yang luar biasa kita dalam hadis ini ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan yaitu hadis Aisyah tentang masalah ittiba' Rasul mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan jalan berislam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha bi amrina hadha ma la yuqbilhu wa fi riyadin man amila amal yashfa alaihi amruna fa huwa radd. Karena setiap ada dalam hari akhir ini sesuatu yang bukan bagian darinya atau mengamalkan suatu amal yang tidak ada padanya tuntunan kami, fa huwa radd, maka amalnya adalah amal yang berparah. Hadis ini kata penulis Cantrum Sa'di Rahimul Ta'ala memberikan makna baik dengan mantuknya ataupun dengan mafhumnya, baik dengan teksnya ataupun mafhum ataupun makna dibalik teks. Adapun mantuknya ataupun tekstualnya menunjukkan bahwasanya semua bid'ah yang diajarkan dalam agama dan bid'ah tersebut laisa laha asl, tidak memiliki landasan baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, baik itu adalah bid'ah qawliyah kalamiyah, bid'ah berupa perkataan yaitu i'tiqad keyakinan dan berkaitan dengan akidah, ketajarum semak pecah bid'ah yang dihasilkan oleh Jahmiyah, yaitu mengingkari sifat atau asma, mengingkari nama dan sifat Allah, warafdi atau bid'ahnya rafidah yang hulu yang ekstrem terhadap Ali dengan merendahkan sahabat-sahabat yang lain maka yang lebih utama, wal i'tizal atau bid'ah yang mu'tazilah yang mengetahukan akal sehingga menolak takdir dan yang lainnya, wa'ghairiha dan bid'ah-bid'ah akidah yang lain, ataupun bid'ah amaliyah, bid'ah berkaitan dengan perbuatan semacam beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka seluruhnya telah merdudun ala ashabih, tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, dan pelakunya telah madmumun, orang-orang yang tercela. Namun tingkatan ketercelaannya ini tergantung bihasabi bid'ahihim, tergantung jenis bid'ahnya dan tergantung seberapa jauh bid'ah tersebut pergi dari agama. Oleh karena itu, para siapa yang mengatakan, memberitakan juga dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya menetapkan takdir dan menolak takdir, atau beribadah dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah pelaku bid'ah. Demikian juga orang yang mengharapkan al-mubahat, hal-hal yang mubah, mengharapkan atas dirinya untuk menikah atau makanan tertentu, daging, ayam atau jenis bagian tertentu, atau ta'abada dengan syariat atau beribadah dengan hal-hal yang tidak syar'i, hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia bawa mubtadi', maka dia lakukan bid'ah. Maka beliau jelaskan di sini, adanya dua jenis bid'ah, ada bid'ah qauliyah kalamiyah, ada bid'ah dalam masalah akidah, ada bid'ah dalam masalah akidah, dalam masalah pemikiran. Orang punya pemikiran untuk menolak takdir, orang memiliki pemikiran untuk punya keyakinan untuk mengimani sebagian sifat Allah dan tidak mengimani yang lain. Orang yang memiliki pemikiran bahasanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, makanya lebih bid'ah dalam akidah, bid'ah qauliyah kalamiyah, dan ada bid'ah amaliyah. Yaitu boleh sebutkan, yaitu beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan dan ditetapkan sebagai ibadah oleh Allah dan Rasulnya. Itu bagaimana kemarin kita jelaskan, orang ini yaitu menjadikan suatu hal yang mubah, yang mubah itu sendiri sebagai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semacam orang-orang sufi yang menjadikan pakaian sof, pakaian bolnya itu sendiri sebagai sebagai ibadah kepada Allah. Maka ini beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan sebagai ibadah. Demikian juga sebagaimana di masa silam orang-orang sufi yang menjadikan nyanyian sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang namanya beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan sebagai ibadah boleh jadi menjadikan perkara mubah sebagai ibadah, atau bahkan lebih parah lagi perkara mubah maksiat dijadikan sebagai ibadah. Bisa sebagaimana perkataan orang-orang sufi yang memandang perempuan sebagai dijadikan sebagai bentuk ibadah, mengakui ciptaan Allah tentang mereka dan mereka jadikan ini sebagai ibadah, maka menjadikan maksiat sebagai ibadah. Inilah beribadah dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan sebagai ibadah. Boleh jadi menjadikan perkara yang mubah sebagai ibadah, atau perkara mungkar dijadikan ibadah. Kemudian dia sebutkan di antara bid'ah amaliyah adalah haraman mubahat, mengharamkan dirinya untuk mengkonsumsi dan menggunakan sesuatu yang mubah. Maka tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang hukumnya mubah, makanan atau jenis pakaian, maka ini rinciannya bagaimana di surah sunnahnya Syaikh Al-Qahtani. Dia katakan, maka orang yang tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang mubah, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena ada udzur. Kenapa enggak pernah makan enggak pernah makan sate ayam? Karena enggak punya duit. Enggak pernah. Dalam seumur hidupnya enggak pernah makan sate ayam. Kenapa? Karena enggak punya duit. Maka ini dia enggak mau makan ayam bukan karena apa-apa, ada uzur. Dia punya alasan. Enggak punya uang untuk untuk beli itu. Atau karena penyakit tertentu. Dia punya apa namanya? Alergi. Maka ini dibolehkan. Atau dokter mengatakan kamu punya tekanan darah tinggi, enggak boleh pakai garam. Maka enggak kena pakai garam, kenapa? Karena punya penyakit tekanan darah tinggi. Maka ini enggak bisa di Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggalkan, tidak mau mengkonsumsi satu hal yang mubah tanpa alasan. Tanpa alasan, dia tidak punya hujah. Kenapa tidak pernah demikian? Maka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dia jadikan hal tersebut sebagai tadayyunan. Dia jadikan sebagai bagian dari ad-din. Dia jadikan sebagai bagian dari agama. Dianggap diyakini adalah bagian dari agama dan satu hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak pernah pakai kapas macam-macam, hanya pakai uwal? Ya karena pakai uwal itu adalah bagian dari agama, bagian dari zuhud dan seterusnya. Nah, ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena ini beribadah dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan sebagai ibadah. Yang kedua adalah dia tidak punya udzur untuk meninggalkan satu hal yang mubah tersebut. Dia tidak punya alasan. Akan tetapi dia tidak meyakininya sebagai tadayyunan, sebagai bentuk beribadah. Karena ingat, untuk perkara yang pada asalnya bukan perkara ibadah, itu baru bisa dinilai bid'ah juga. Ada maksud, ada niat untuk bid'ah, ada maksud menjadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dia jadikan sebagai tadayyunan, tidak dia jadikan sebagai bagian dari agama, namun dia tidak mau menurut pendapat apakah hal ini sudah termasuk bid'ah atau tidak. Ini tidak sudah bersepakat, ini tercela. Namun tentang bid'ahnya diperselisihkan. Kemudian dia sebutkan termasuk bid'ah adalah taat dalam ibadah syariat, beribadah tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Apa bedanya dengan taat pada bisya yang namanya adam bila ya Rasulullah? Karena yang pertama, Allah Ta'ala alam maksudnya adalah perkara yang bukan ibadah, karena ibadah bisa dilihat sebagai ibadah. Ada pun yang kedua, taat pada bisya syariat adalah beribadah dengan ibadah-ibadah yang syar'i, namun dengan tata cara yang tidak syar'i. Ditetapkan aturan-aturan tertentu dikit, maka ditetapkan dengan bilangan-bilangan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Maka semuanya semua bentuk bid'ah, baik bid'ah kauliyah, kalamiyah ataukah bid'ah amaliyah, maka seluruhnya adalah tertolak. Kemudian kandungan hadis ini berdasarkan makhumnya. Adapun makhum atau makna sebagai teks dari hadis ini, maka siapa melakukan satu amal yang amal tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yaitu bentuknya beribadah kepada Allah dengan keyakinan-keyakinan yang benar dan beribadah kepada Allah dengan amal-amal yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah alaihissalam. Baik itu adalah amal mulai untuk hukumnya wajib ataupun untuk hukumnya mustahab. Maka amalnya adalah amal yang makbul dan perbuatannya adalah perbuatan yang masykur yang akan diberi pahala. Oleh karena itu, cara diterimanya amal adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini diambil dari mafhum hadis ini. Karena hadis ini mengatakan yang tidak sesuai dengan tuntunan ditolak, maka kebalikannya berarti yang sesuai dengan tuntunan maka diterima. Kemudian hadis ini disebutkan dalil bahasanya segala ibadah yang dilakukan namun dalam bentuk yang terlarang, makanya adalah ibadah yang fasidah, ibadah yang tidak sah. Karena ibadah seperti itu bukanlah ibadah yang aliyah musyarik diajarkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada seorang yang salat tanpa berwudu, maka ini adalah Salat yang tidak sah. Dari mana kita bisa katakan tidak sah? Apa dalilnya? Dalilnya di sini. Karena salat yang tanpa wudu bukanlah salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu amal yang tidak diajarkan oleh Rasul, kata Rasul, bahwa raddun ay mardudun. Maka disimpulkan dari hadis ini, amal, satu amal syariat yang dikerjakan namun dalam bentuk yang larang, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak dan amal yang tidak sah dan amal yang batal. Kemudian disimpulkan dari hadis ini ditetapkan satu kaidah anan nahya yang terdapat saja. Satu kaidah yang maaf di belakang usul fiqh, maksudnya larangan itu menyebabkan batalnya satu amal. Namun kaidah ini tidak berlaku mutlak. Namun satu larangan itu menyebabkan batalnya amal jika larangan tersebut adalah larangan khusus dan bukan larangan umum, untuk khusus untuk amal tersebut dan bukan umum. Seperti puasa, puasa adalah larangan riba ketika puasa. Namun larangan riba ketika puasa itu bukan larangan khusus, namun larangan umum. Karena di luar puasa juga terlarang riba. Maka orang yang riba ketika puasa yang benar itu tidak membatalkan puasanya, tetapi cuma membatalkan pahala puasanya. Adapun larangan muntah dengan sengaja ketika puasa, maka ini larangan khusus. Maka jika larangan khusus, maka menyebabkan batalnya amal. Karena itu jika ada orang yang ketika puasa muntah dengan sengaja, maka batallah puasanya. Kemudian larangan tersebut menyebabkan batalnya amal jika larangan tersebut berkaitan dengan rukun dan syarat amal. Jika berkaitan dengan satu hal yang mustahab atau keluar hal tersebut, maka tidak menyebabkan batalnya amal. Larangan untuk sholat tanpa sutra misalnya, maka itu bukan larangan berkaitan dengan syarat dan bukan berkaitan dengan rukun sholat. Maka tidaklah batal orang yang sholat tanpa sutra, tidak sholat. Demikian juga setiap muamalah yang dilarang oleh syariat, maka muamalah tersebutlah dia sia-sia, la yuqtadu biha, dan tidak teranggap. Artinya tidak sah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga, ahannya itu nasihat fitri. Pentingnya sikap nasihat dalam agama. Antara dari Rasulullah SAW, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah, qal lillahi wa likitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dari sahabat Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang pernah bertemu Dajjal ketika dia merantau di satu pulau, bagaimana dia lakukan muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya hakikat agama adalah an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Di sini mubtada' dan khobar itu ma'rifat, definitif. Dan memakrifatkan mubtada dan khobar itu yufidul hasr dalam ilmu balaghah. Memakrifatkan mubtada dan khobar itu yufidul hasr menunjukkan makna pembacaannya. Maka seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya hak agama itu hanyalah nasihat. Agama itu sudah tercakup seluruhnya dalam satu kata, yaitu nasihat. Terdapat pertanyaan untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk lima hal, yaitu terhadap Allah, terhadap kitab Allah, terhadap putusan Allah, terhadap a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin, dan kepada umumnya kaum muslimin. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang muslim. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kata-kata yang sampai 3 kali. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi hadir kalimat kata-kata ini sampai 3 kali untuk menunjukkan perhatian, ihtimaman lil maqam, untuk menunjukkan perhatian. Dan untuk membimbing umat, untuk memberitahu umat supaya mereka yakin hafal ilmi seyakin-yakinnya, bahwasanya agama seluruhnya bagi yang zahir ataupun yang batin itu munhasir, terbatas, tercakup semuanya dalam satu kata, yaitu an-nasihah. Apa an-nasihah yang Nabi maksudkan? Kata As-Sa'di rahimahullah, di sini an-nasihah, di sini dalam kata-kata adzim an-nasihah adalah al-qiyam at-tam di hadhihi al-hukumi al-khamsah, adalah pelaksanaan yang sempurna untuk menunaikan 5 kewajiban kita terhadap 5 hal ini. Kewajiban-kewajiban kita terhadap 5 hal yang disebutkan. Maka an-nasihatillah, maka nasihatillah artinya melaksanakan kewajiban dengan sempurna terhadap Allah. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, sesungguhnya dialah pencipta dan pemelihara alam semesta. Keesaan Allah dalam uluhiyah, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan keesaan Allah dalam al-asma' wa sifat, dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dimaksud dengan al-ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad, artinya dia adalah zat yang esa dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma' wa sifat. Tidak sebagaimana perkataan tafsir as-sa'irah untuk mana al-ahad, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu wahidun la yatajazza la yanqasim, dia adalah zat yang satu, tidaklah terbagi dan tidaklah terdiri dari bagian-bagian. Nah, yang dimaksud ahad adalah zat yang esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat, dalam nama dan sifatnya. Dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat-sifat yang sempurna, dalam bentuk yang tidak dimiliki oleh musyarikun satupun yang sesuatu pun yang lain. Iwan jadi menunjuk dari sisi manapun. Artinya kita meyakini Allah adalah zat yang sifatnya dalam sifat yang sempurna, dan sifat sempurna tersebut tidak ada satupun yang menyamainya. Setelah itu melaksanakan ubudiyah, melaksanakan penghambaan kepada Allah zahiran wa batinan. Ya, zahir dan batin. Tidak hanya zahir tanpa batin bagaimana orang-orang munafik. Namun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghambakan diri kepada Allah zahiran wa batinan. Dan kita akan kembali kepada Allah, yang berbuat kepada Allah dalam setiap waktu dengan memberikan penghambaan. Wattalab, dan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan melakukan permohonan, talab ini mungkin maknanya doa, rahmatan wa rahmatan, dengan harapan dan rasa takut, diiringi taubat dan istighfar, atam, ajaim, dan selalu beristighfar. Karena seorang hamba pasti memiliki taksir kekurangan fisya'in min wajibatillah dalam kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memiliki tajarruk kelancangan untuk melakukan sebagian hal-hal yang Allah haramkan. Dan tidaklah bitaubah al-mulazimah, selalu bertobat, wal-istighfar ad-da'im, dan terus menerus beristighfar. Dan dengan melakukan hal ini maka akan tertutupilah kekurangannya dan sempurnalah amalnya dan perkataannya. Dan itulah kesempurnaan manusia. Itulah kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia tidak berarti manusia tidak punya salah. Namun manusia adalah manusia yang sempurna ketika dia punya salah dan dia terus menerus untuk memperbaiki dan terus menerus untuk bertobat. Oleh karena itu, di antara kalimat yang telah salah, di antara kalimat yang ucapan yang keliru yang diucapkan oleh sebagian orang, akhirnya tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kalimat yang khata, sebagaimana kata Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, manusia yang sempurna itu ada. Manusia yang sempurna itu ada. Namun yang dimaksud manusia yang sempurna adalah manusia yang sempurna menurut telah ukur manusia. Bukan berarti tidak punya salah, tidak punya kelancangan. Namun manusia yang sempurna itu adalah manusia yang punya salah, manusia terus memperbaiki dirinya, dia terus bertobat. Maka itulah manusia yang sempurna. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabda Nabi yang sahih, Nabi mengatakan bahwasanya laki-laki yang sempurna itu banyak. Adapun, namun tidaklah sempurna di antara perempuan kecuali Asia, kecuali Fatimah, kemudian Maryam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laki-laki yang sempurna itu banyak. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Yaitu sempurna menurut ukuran sempurnanya manusia. Maka di sini dalil, satu kalimat yang keliru yang diucapkan oleh banyak orang yang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Kecuali jika yang dimaksudkan adalah sempurna bukan dengan tolak ukur manusia. Lain lagi. Namun kalau sempurna dalam artian sempurna dalam tolak ukur manusia, maka kata Nabi, laki-laki yang sempurna itu banyak. Adapun perempuan yang sempurna itu sedikit. Untuk dilihatkan contoh, itu Asia, istri Fir'aun yang beriman, dan suaminya kafir, kemudian Maryam dan Fatimah. Bukannya mereka manusia-manusia, Maryam itu bukan, Fatimah bukannya mereka manusia suci tanpa dosa. Akan tetapi, yang mereka sempurna, wanita sempurna dengan telah ukur kesempurnaan menurut manusia. Kemudian anasihat kepada kitab Allah, yaitu melaksanakan kewajiban terhadap kitab Allah, yaitu kewajiban yang dilakukan dengan menghafalkan kitab Allah. Dan merenungkannya, mempelajari lafaznya, dengan baca, belajar bagaimana tajwid yang benar, wa ma'anihi, dan mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya, dan bersungguh-sungguh mengamalkannya baik dalam dirinya sendiri ataupun berkaitan dengan orang lain. Maka di atas satu nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dan satu ayat yang berkata Al-Quran adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di sudur lalina ya'lamun, dalam gajahnya orang-orang yang berilmu. Maka Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah gajahnya orang-orang yang berilmu. demikian tidak merenungkan tadabbur, merenungkan makna-makna dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kan orang tidak merenungkan, merenungi makna-makna yang ada dalam kitab Allah, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam artinya ada gembok, ya, ada kunci-kunci bagian firman Allah surat Muhammad, amala yatadabbaru al-Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau ke dalam amdi di mana bal, bahkan dalam hati hati mereka itu ada gembok-gembok yang dikunci hati mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memahami Al-Quran, orang yang tidak mengerti Al-Quran yang dia baca, dia baca tapi tidak mengerti maknanya, maka dia adalah orang yang ada gembok di hatinya. Jika demikian orang yang membaca Al-Quran dan tidak mengerti maknanya, bagaimana kah ya? Tidak baca dan tidak mengerti maknanya. Kemudian nasihat li Rasul, nasihat kepada Rasul, itu menaikkan kewajiban kepada Rasul. Bentuknya adalah dengan mengimani Rasul, mencintai Rasul, dan lebih mengutamakan Rasul daripada dirinya sendiri, harta dan anak. Serta mengajari Rasul fi usuluddin wa fawaid. Mengajari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah usul dan dalam masalah fuqh dalam agama. Pokok dalam agama atau cabang dalam masalah agama. Ini dalam masalah akidah dan dalam masalah fiqhiyah menurut pendapat sebagian ulama tentang makna usul dan fuqh. Dalam ini mengutamakan perkataan beliau daripada perkataan siapapun. Wal-ijtihad dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran Rasul. Al-ijtihad dihadihi. Mengamalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menolak serta membela agamanya. Maka seorang yang benar-benar nasihat kepada Rasul, maka dia akan mengutamakan perkataan Rasul daripada perkataan siapapun. Siapapun dia. Jangankan ulama sekarang, apa ulama yang akan datang, bahkan sahabat sekalipun, jika perkataan itu meneliti perkataan Rasul, maka wajib itu ditolak. Bagaimana perkataan itu ada Rasulullah Al-Qimah ketika dia menampilkan jelil dari firman Allah dan sabda Rasul, namun dibantah oleh sebagian orang dengan mengatakan Umar akan mengatakan tapi Umar mengatakan demikian, akan tapi Abu Bakar mengatakan demikian, maka Umar akan mengatakan hampir-hampir saja turun hujan batu dari langit, aku katakan pada kalian Allah bersabda demikian dan Allah berfirman demikian dan Nabi bersabda demikian, namun kalian katakan akan tapi Umar demikian, Abu Bakar demikian. Maka jika demikian orang yang menolak ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan perkataan Abu Bakar dan Umar itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang yang menolak ajaran Rasul dan mengatakan Imam Syafi'i mengatakan demikian, dengan Malik mengatakan demikian. Bagaimana lagi dengan orang yang menolak perkataan Rasul, ajaran Rasul dengan mengatakan ulama sekarang bulan dan bulan mengatakan demikian, dan bagaimana lagi jika menolak ajaran Rasul dengan perkataan bukan ulama, meskipun dia adalah kaum muslimin, bagaimana apalagi menolak perkataan Rasul, mengalahkan perkataan Rasul dengan perkataan orang kafir. Kemudian nasihat kepada a'immatul muslimin. Siapa itu a'immatul muslimin? Yaitu al-ula, yaitu para penguasa. Minal iman min a'dal, memimpin tertinggi raja atau presiden, ilal umara sampai kepada para amir dan gubernur, wal qudha dan para amir qadhi, dan semua orang yang memiliki wilayah al amah atau khasah. Semua orang yang memiliki kekuasaan, menjadi kekuasaan yang luas ataupun kekuasaan yang sempit, pak luas kekuasaan yang sempit ataupun yang kekuasaannya lebar. Maka jika menasihat kepada para penguasa, bentuknya adalah dengan meyakini kekuasaan mereka. kita yakini dia adalah penguasa yang besar. Mendengar dan taat kepada mereka, tentu selama kita diperintahkan untuk mengaktian dan mendorong orang lain, mendorong rakyat untuk itu, untuk mendengar dan taat kepada penguasa, bukan malah memprovokasi rakyat untuk membantah kepada penguasanya dengan membeberkan aib-aib penguasa di khayalah ramai, di media, di surat kabar, di podium dan yang lainnya, dan mencurahkan apa yang mampu dilakukan untuk membimbing mereka dan mengingatkan mereka untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka dan bermanfaat untuk rakyat, dan mengingatkan mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka. Namun kita mengingatkan yang benar, cara-cara yang syar'i, cara-cara yang dibenarkan, ya, tidak dengan demonstrasi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan cara yang syar'i untuk hal ini, seperti majalah hadis yang sahih yang bisa menerima Ahmad man arada ayat soha dan sultanin falyakhud biyadihi walyakhud bihi. Siapa yang ingin menasihati seorang penguasa, maka adalah dia ambil tangannya, kemudian dia dalam berdua dengannya, empat mata dengannya. Faizah bila fadha, jika dia menerima, maka itu yang diharapkan. Wa illa faqad ada makan alihi, maka jika tidak, maka orang ini, rakyat ini telah menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Kita tidak mampu, tidak mampu melakukan nasihat dengan cara-cara yang syar'i, maka lain bagi benarkan ilmu sahab. Allah tidak membayar seorang lebih dari kemampuannya, dan kaidah mengatakan la wajibah ma'al ajzi, tidak ada memajib jika orang itu tidak bisa apa-apa. Ada pertanyaan untuk ahmad al-muslimin, umumnya kaum muslimin adalah ayyuhibba lahum mayyuhibbu linafsih, menginginkan untuk kaum muslimin apa yang kita inginkan untuk kita sendiri. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu linafsih. Kalian tidak akan memiliki iman yang sempurna jika kalian menginginkan untuk saudara cinta muslim apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Namun menginginkan untuk sama muslim apa yang kita inginkan dalam untuk diri kita sendiri, ini tentu dalam batas-batas kebaikan. Bagaimana terdapat dalam riwayat yang lain ada tambahannya, hatta yuhibbali akhihi mayyuhibbuli nafsihi minal khairi. Kata tambahan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di istilah As-Sahihah. Makanya adalah qaid, adalah batasan, tentu tidak dalam semua hal, namun dalam batasan-batasan selama itu adalah kebaikan. Maka makmumnya kebalikannya adalah bukanlah seorang yang sempurna imannya yang tidak menyukai untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka ini dalil haramnya mercon, haramnya mercon. Karena orang yang menginginkan mercon itu tidak menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia inginkan dirinya sendiri tidak mendengar suara yang keras, dan dia inginkan untuk orang lain agar mendengar suara yang keras. Demikian juga orang yang mentak-entakkan suara motornya, dia ingin orang lain menikmati suara motornya, akan tapi dia sumbal telinganya, dia sumbal telinganya dengan tapak atau dengan alat yang lainnya. Maka dia tidak ingin menginginkan orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, man arada al-jannah fal jannah fal taqdimaniya huwa wa yaqulu billahi wal yawmil akhir وليأتي إلى الناس ما يجب أن يؤتى إليه. Siapa yang menginginkan tengahnya surga, bukan hanya di pinggiran. Siapa yang tidak ingin di pinggir surga, namun ingin tengahnya surga. Sesak dimania tunggu wajib ingin bila wajib amir, maka tidaklah kematian menjemputnya menetapkan dia beriman pada Allah dan hari akhir. Wajahdi ilan man mahiku ayuka ilaihi. Dan dalam itu sikap kepada orang lain dengan sikap-sikap yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan yang kaedah dalam muamalah. Yang kaedah dalam permuamalah, dalam berinteraksi dengan orang. Dan jika pemusulin melaksanakan kaedah ini, maka tentu maksat muslim dari satu masyarakat yang sangat bagus. Bagaimanakah tolak untuk bersikap pada orang lain? Dan bagaimanakah dengan melihat diri kita sendiri? Kita dicuekin orang, gimana? Enggak suka, ya, maka dengan cuek. Dengan cuek. Agar orang melintas di depan kita, kemudian diam saja, ngomong saja enggak, macam-macam enggak, salam juga enggak, maafi salam, maafi salam, enggak ada ngomongan, enggak ada salam. Gimana kita? Enggak suka, ya. Orang kok sombong sekali. Maka demikian juga adalah kita bersikap untuk orang lain. Dan seterusnya, asalkan hal itu dalam koridor kebaikan. Maka nasihat kepada umumnya kaum muslimin dalam ini tentu mereka apa yang kita inginkan sendiri kita sendiri dan membenci sesuatu yang terjadi pada mereka sebagaimana yang kita benci jika itu terjadi pada diri kita sendiri. Dan kita berusaha untuk hal itu dengan sedikitkan sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Karena orang yang menginginkan sesuatu maka dia akan usaha. Maka menginginkan di sini bukan hanya cuma sekedar menginginkan amal haji. Saya menginginkan kebaikan untuk orang lain. Menurut kata Syekh, yang namanya menginginkan kebaikan untuk orang lain itu harus diiringi dengan usaha untuk merealisasikan hal tersebut, mewujudkan hal tersebut, yaitu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Hasta berlimpah semaksimal yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena man ahabba syai'an sa'a ilaihi. Siapa yang menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu akan usaha. Siapa yang menginginkan sesuatu namun cuma duduk-duduk, maka ini adalah angan-angannya adalah al-amani. Itulah angan-angan kosong, dan ini bukan keinginan. Siapa yang menginginkan sesuatu, maka apa? Ada, akan ada sa'yu, maka akan ada usaha. Ini bentuk nyata dan bukti real yang menginginkan sesuatu. Maka nasihat kepada umumnya kaum muslimin adalah dengan menginginkan kebaikan ada pada kaum muslimin. Maka konsekuensinya harus ada usaha. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong kaum muslimin, menolong saudara kita sama kaum muslimin? Ada yang bisa bantu dengan uang, ya uang. Atau bisa bantu dengan tenaga, tenaga. Ada kaum muslimin kesulitan, terkena bencana, terkena. Maka kita bisa bantu dengan uang, ya uang. Dengan tenaga, ya tenaga. Dengan kedudukan yang kita miliki dan usaha yang bisa kita lakukan. Ya, minimal jangan lupakan mereka dengan doa-doa kita pada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahada dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan hal tersebut. Bertakmiri dan untuk menyempurnakan hal itu, yaitu menginginkan kebaikan pada orang lain. Maka Nabi SAW menafsirkan nasihat dengan menunaikan kewajiban terhadap lima hal ini. Yang lima hal, kewajiban lima hal ini adalah mencakup menunaikan kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada kitab Allah, kewajiban kepada Rasul Allah, kewajiban kepada seluruh kaum muslimin, al-akhtilafi ahwalihim, dengan berbagai bentuk keadaan mereka dan tingkatan tanpa mereka. Maka hal itu yaitu nasihat dengan bentuk semacam ini mencakup agama seluruhnya. Dan tidaklah tersisa satupun bagian dari agama kecuali termasuk dalam pekat, masuk dalam kata-kata Nabi ini satu kata-kata yang al-jami al-muhayyata yang mencakup dengan cakupan yang sangat luas dan mengikuti segalanya. Kemudian hadis yang keempat, al-muhafadzah 'ala al-fara'id adalah rutin dan adat melakukan hal-hal yang wajib. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. datang seorang Arabi, Arab Bedui, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dullani ala amal jika ambil suhu terkhusus jannah. Wahai Nabi, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang jika aku kerjakan maka menyebabkan aku masuk ke surga. Aku masuk ke surga." Ini menunjukkan betapa tingginya himmat para sahabat. Mereka tidaklah menginginkan kecuali hal-hal yang mulia dan hal-hal yang utama. Mereka tidaklah datang kepada Nabi bertanya untuk baik Nabi, mohon menunjukkan kepadaku bagaimana kan cara supaya cepat kaya, supaya saya punya uang yang banyak. Apakah pekerjaan engkau akan tahu? Bagaimana kan engkau mencari cepat wahyu? Kira-kira pekerjaan apa yang cepat untuk saya? Profesi apa yang pas untuk saya? Dengan cara itu saya juga cepat punya uang dan cepat kaya, cepat punya rumah dan seterusnya. Dan jika Nabi ditanya semacam ini, Nabi tahu bismillah ta'ala kita Nabi buka dengan pada Allah subhanahu ta'ala kan? Orang ini cocoknya kerjaannya apa? Namun tidak ada satu pun sahabat yang bertanya demikian. Tidak ada satu pun sahabat yang wah ini nak dapat wahyu saya tak tanya pekerjaan apa yang cocok untuk saya yang bikin cepat saya jadi kaya. Tidak ada satu pun sahabat yang karena mengingat Nabi itu dapat wahyu kemudian punya ide untuk bertanya semacam ini. Namun apa yang bertanya-tanyakan? Padahal kita paham banyaknya sering yang kita konsultasi sama orang. Saya kira-kira ceritanya kerja apa ya? Padahal orang yang kita tanya juga ya enggak dapat wahyu. Kita enggak tahu apa yang cocok untuk kita. Nah, kita dapat wahyu enggak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pekerjaan yang paling cocok untuk dia. Ini menunjukkan tingginya himmah para sahabat. Tidak ada yang tanya kepada satu pun dari mereka yang menanyakan hal-hal yang rendah semacam itu. Yang berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Apa? Mereka berkata tanyakan apa amal yang baik lebih amal apa yang cocok untuk saya yang bisa mengantarkan saya ke surga. Amal apa yang baik lebih yang pas untuk saya yang bisa mengantarkan saya yang jauh dari neraka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tak berubah walaupun ibu syai'an. Waktu ini bersolat dan waktu kata, waktu adik kata dan makrodola, waktu semua makrodola." Engkau beribadah kepada Allah dan janganlah sesuatu dengan Allah dengan sesuatu apapun. Tegakkanlah salat yang fardu dan tunaikanlah zakat yang wajib dan berpuasalah di bulan Ramadan. Walaupun kami telah dihantar di sini, tidak ada buatlah ada saya, walaupun kusumiku. Dan Arab itu pun mengatakan, walaupun dihantar di sini demi dan yang jual bagian di tangannya, aku tidak akan tambahi dari amal-amal yang kau sebutkan itu saya sedikit pun dan tidak pula akan aku kurangi. Falah mawala ketika orang ini berpaling kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sarahu ayamdu'a ila rajulin min ahli jannah falyamdu'a ila hadha." Siapa yang ingin melihat seorang yang termasuk penghuni surga, maka perhatikanlah maka lihatlah orang ini mutafakun alaihi. Dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban haji. Maka para ulama memberikan banyak penjelasan tentang kenapa tidak ada kewajiban haji dalam hadis ini. Ada yang menjelaskan bahasanya ketika itu haji belum wajib. Ketika itu haji belum wajib. Karena wajibnya haji itu akhir-akhir menurut pendapat yang paling kuat itu diwajibkan tahun 9 Hijriah. Maka dijelaskan Ini Nabi tidak menyebut haji di sini karena ketika itu haji belum haji. Apa saya mengatakan? Karena ini Nabi melihat keadaan, menjelaskan yang lain, Nabi melihat kondisi orang ini. Dan Nabi melihat orang ini berdasarkan keadaannya, maka dia tidaklah bukan termasuk orang yang wajib untuk haji. Alhamdulillah, apa yang dikatakan negara Nabi ini tidaklah menafikan wajibnya kewajiban haji. Maka terdapat ahadis kandilan dan hadis yang menjelaskan tentang asal kaidah yang penting ini, kaidah yang ada ditunjukkan oleh hadis ini. Yang kandungan hadis-hadis tersebut seluruhnya muntahkan memiliki titik semu yang sama atau muntahkan itu atau berdekatan, yaitu man adama faratum alaihi, siapa yang melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya, baik boleh jadi adalah furud mustaraka wal furud mukhtasa, boleh jadi adalah kewajiban yang berlaku untuk semua orang semacam salat bertauhid, apakah kewajiban yang bersifat khusus zakat, itu hanya wajib untuk orang yang memenuhi nisab, memiliki harta dan hartanya memenuhi nisab dan yang tercapai haul untuk haji. Itu pun kewajiban yang khusus, tidak semua orang mendapatkan kewajiban haji. Atau kemudian kita kewajiban khusus disebabkan hal-hal yang mewajibkan kewajiban tersebut. Maka siapa yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang haram, maka dia berhak untuk masuk surga dan terbebas dari neraka. Karena orang yang memiliki sifat ini, melaksanakan yang wajib dan yang haram, maka dia telah berhak untuk mendapatkan nama Islam dan nama iman, berhak untuk disebut Muslim dan berhak untuk disebut mukmin. Bahkan termasuk al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang beruntung, dan termasuk orang yang menempuh jalan yang lurus. Karena sebagaimana dijelaskan oleh sebesar dunia di Al-Furqan dan oleh Rahman wa Insya'Allah, tentunya wali Allah subhanahu wa ta'ala itu di dua tingkatan. Ada satu yami, ada golongan kanan, ya, golongan kanan. Dan satu yami ini kata sebesar dunia adalah mereka orang-orang yang menunaikan hal-hal yang wajib dan menjauhi hal-hal yang haram. Ini apa beliau ini? Kan mereka ini adalah ahli jannah. Ini ahli jannah. Dan yang kedua adalah al-muqarrabun, orang-orang yang ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib, hal-hal yang mustahab, sampai melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang makruh, sampai meninggalkan hal-hal yang haram. Makanya adalah muqarrabun. Dan dua jenis manusia ini adalah semuanya adalah ahlul jannah. Maka tidak ada iskal, tidaklah ada kesamaran, kebingungan dengan terjadi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kepada orang yang hanya melaksanakan hal yang wajib, Nabi katakan siapa yang ingin mansaru ayat surah ilahat dengan ahli jannah paling dulu ilah ada. Siapa ingin melihat contoh penghuni surga, maka dia adalah orang ini. Karena di antara penghuni surga adalah ada satu golongan yang namanya ashabul yamin, itu wali Allah subhanahu wa ta'ala yang fokus perhatiannya dalam melaksanakan hal-hal yang wajib dan dia banyak kedudukan dalam hal-hal yang sunnah dan meninggalkan berupaya maksimal untuk meninggalkan hal-hal yang haram, yang namun dia sering tersembun melakukan dalam hal-hal yang makruh. Wisnu hada wa yukawikuhu, dan irit dengan hadis di atas dan mendekatinya adalah hadis berikut ini. Kita bisa terima al-iman wa istiqamah. Anjutnya bin Abdillah al-Sakabi kalau tutup kul ya Rasulullah kul li fil islami kaulan la'atalu adu ahadat ka'adaka. Kata Sufyan bin Abdillah al-Sakabi, wa Rasulullah, katakanlah kepada aku tentang Islam satu kalimat yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun setelahnya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Qul a'udzu billahi mustaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dia mulai muslim. Maka orang ini meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kalimat yang jari, yang mencakup seluruh kebaikan, dan satu kalimat yang bermanfaat, yang mengantarkan pelakunya, orang yang memeganginya kepada keberuntungan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut untuk beriman kepada Allah. Yang namanya iman kepada Allah itu mencakup semua hal-hal yang wajib untuk diyakini. Min aqaidil iman, yaitu akidah-akidah iman dan pokok-pokok iman dan hal-hal yang menyertai hati itu berupa amal hati, berbagai amal hati, kemudian ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, zahir dan batin, kemudian terus menerus di atas itu dan istiqomah di atas jadilah mama sampai mati. Dan sabda Nabi ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fusilat, "Innallazina qalu rabbuna Allah," sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbun adalah Allah, "Tsumma istaqama qad tabayyana istiqama." Ayat ini dan ayat yang semisal ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah adalah puncak tauhid. Untuk mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah adalah puncak tauhid. Puncak tauhid adalah tauhid rububiyah. Ini sebagaimana pendapat para kita dan para sufiyah. Mereka mengatakan bahwa puncak tauhid adalah tauhid rububiyah. Ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, pencipta alam semesta. Mereka berhujat beralasan dengan ayat ini dan dalil-dalil semisal ini, semacam pertanyaan malaikat di alam kubur yang dikatakan menghubungkan siapa Rabb. Mereka mengatakan yang ditanyakan mana Rabb bukan bagilah bukan. Dan ayat yang mengatakan dengan mereka qalu rabbuna Allah, tidak mengatakan ilahuna Allah, ilah kami adalah Allah. Namun yang mereka katakan adalah rabbuna Allah. Yang malaikat dalam kubur pun mengatakan mana Rabbuka. Jawabnya ini ada tentu mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Kita banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya hal yang ditekankan dalam dakwah Rasul adalah tauhid uluhiyah, adalah mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sebenarnya orang-orang musyrik jahiliyah pun meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memberikan rezeki kepada mereka, yang memberikan kepada mereka berbagai nikmat dan kemuliaan. Kemudian yang kedua, dan oleh karena itu ayat Quran tidak mungkin satu dan yang lain itu bertentangan, maka jawabannya ditambah dengan jawaban yang kedua, katanya maka Rabbilillah itu adalah termasuk kalimat tani dan istama'ah ita'aqah istama'ah. Al-ilah dan Allah itu adalah dua kata yang sama dalam kaidah. Idza istama'a intaraqa wa idza intaraqa istama'a. Dua kata yang jika disebutkan salah satu maka mencakup yang lain. Dan jika disebutkan berbarengan maka maknanya sendiri-sendiri. Jika disebut Allah maka tercakup di sana Allah al-ilah. Dan jika disebut ilah maka bukan kok bisa marah. Karena al-ilah keyakinan tentang ilah tentu yang berdoman mengandung Rab. Sedangkan Rab itu menuntut untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk sembah. Akan tapi jika disebutkan Rab dan Ilah, maka maknanya berbeda. Oleh karena itu, orang ini mengatakan, mereka mengatakan kalau Rabbunallah, Rabbun adalah Allah, maka kata kebijana uluhiyah, kata kebijana uluhiyah, karena kata-kata Rab disebutkan, maka kata kebijana al-ilah. Bagaimana Islam dan iman, ketika disebut Islam maka mengandung iman, tentang kebedaannya iman, dan ketika disebut iman, tentang kebedaannya Islam. Dan ketika disebutkan bersendirian, maka Islam adalah amal zahir, dan iman adalah amal batin. Bagaimana fakir dan miskin? Ketika disebutkan fakir, maka tentang kebedaannya miskin. Ketika disebutkan miskin, tentang kebedaannya fakir. Namun ketika disebutkan fakir dan miskin, maka maknanya berbeda. Rumah sapamu, kemudian mereka istiqomah. Ketentuan berhadirin malaikat, maka turun pada mereka para malaikat, yaitu ketika kematian tiba. Kata, yaitu ketika kematian tiba. Allah terbang wala tahanmu, jangan kalian merasa takut, tidak pula jangan kalian bersedih hati. Di sini khauf maknanya adalah takut dengan hal-hal yang belum terjadi, sedangkan hazan adalah takut berkaitan dengan hal-hal yang sudah terjadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan iman dan istiqamah. Setelah orang punya iman dan istiqamah, maka membuahkan akhlaman di demi suruh, terbitan dari dalam bentuk kejelekan, dan mendapatkan surga, dan mendapatkan al-mahab, semua hal yang diinginkan. Dan dari Al-Quran dan Sunnah yang banyak menunjukkan bahwasanya iman itu mencakup makhluk belum semua hal yang ada dalam hati berkaitan dengan keyakinan yang besar, keyakinan yang benar. Ketika tidak mencakup amal hati, yaitu arafah bil khair, keinginan untuk melakukan kebaikan, dan arafah bil syar, dan takut dari kejahatan. Irafah bil khair, menginginkan kebaikan, dan kawan besar dan tidak menyukai keburukan. Ketika kita mencakup amal jawareh, amal badan. Maka iman itu mencakup ya, ucapan, mencakup keyakinan, dan mencakup amal badan. Sebagaimana akidah al-sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa iman adalah iqrar, qaul wa amal. Kalau kita mengkalungkan amalul qalbi wa amalul jarahi, maka punya iman itu mencakup ucapan lisan dan amal hati, keyakinan di dalam hati, dan mencakup amal badan. Dan hal itu tidak akan sempurna illa bisabat alaihi, kecuali dengan tegar di atasnya. Seorang itu tidak akan memiliki iman sampai akhir hayatnya, sampai ada sabar, sampai ada pertumbuhan dan pertumbuhan di atas iman tersebut, akan memar sehingga datang di kematian. Maka di sini Nabi mengatakan, memerintahkan pada orang tersebut untuk iman hingga istiqomah. Maka iman di sini mencakup ucapan lisan, amal hati, dan amal badan. Sedangkan istiqomah, sedangkan supaya itu bisa sempurna sampai mati, maka diperlukan istiqomah. Ya, demikian yang kita kaji dalam sebarang pagi hari ini. Allahumma alimah wa minin fa'lan wa fa'lani ma'alabkana wa lana ilmah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala. Nah, kalau bulan hadir, kalau kita berikan tengahnya surga, tengah itu tengahnya, bangun tengahnya. surga, bukan mencari pilihan. Ada yang baik yang kita boleh mundur. Jadi kalau Allah SWT mengatakan man a'raja dahruha dal jannah lalta'fi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi. Ini sini disebutkan oleh Al-Muslimin di Sarah Usul Sittah. Jadi kita beri yang lainnya. Ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Muslimin di Kitab Al-Ilm. Man aradha fadhluha dal jannah dahruha dal jannah, sama yang mengingkar tengahnya surga, maka hendaknya kematian meskipunnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan melihat dirinya mayyidu ayyul kailahi, dalam dia bersikap kepada manusia, kepada orang lain dengan sikap-sikap yang dia ingin untuk dirinya sendiri. Jadi ini menegaskan semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini makna penegasan ulang atau memperjelas apa yang dimaksud dengan la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apakah meninggalkan perkara mubah? Meninggalkan perkara mubah karena tidak suka juga termasuk makruh. Meninggalkan perkara mubah, meninggalkan makanan yang mubah misalnya, karena tidak suka, tidak suka baunya, tidak suka rasanya, ini terlalu pedas untuk saya, ini terlalu kecut, saya tidak suka. Maka itu termasuk yang pertama, itu meninggalkan sesuatu yang mubah dengan uzur, dengan alasan yang tidak diterima dan bukan termasuk meninggalkan mubah yang telahan. Ya, termasuk uzur yang membolehkan seorang untuk meninggalkan hal yang mubah adalah karena dia tidak suka dengan sesuatu tersebut, menjadi baunya, menjadi rasanya, atau yang lainnya. Ini bukanlah termasuk hal yang telahan. Kemudian kembali tentang perbedaan sunnah mu'ayyan dan sunnah mutlak. Mungkin maksudnya sholat ya. Kemarin tentang masalah sholat, maka disebutkan bahasanya sholat sunnah kita ada dua macam. Ada sholat sunnah mu'ayyan, disebutkan di sini oleh Sa'di, contohnya dengan sholat witir dan sholat rawatib. Dan ada sholat sunnah mutlak. Dan sholat sunnah mutlak yaitu orang itu ingin melaksanakan pada sholat, maka di sepanjang waktu tidak boleh sholat sunnah, kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Maka di waktu-waktu yang terlarang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak. Maka sholat sunnah yang kita kerjakan di waktu-waktu tersebut yang tidak ditentukan oleh Nabi ini-ininya, maka itulah sholat sunnah mutlak. Dan termasuk sholat sunnah mutlak, jelas dari sebagian ulama, termasuk sholat sunnah mutlak adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu termasuk sholat sunnah mutlak, maka orang bisa kemudian memperbanyak melakukannya. Terutama menurut pendapat jumhur ulama yang mengatakan qiyamul lail itu tidak ada batasan maksimal rakaatnya. Dan sholat sunnah yang mu'ayyan yang kita ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tegangkan ini sholat rawatib ini 4 rakaat jumlahnya. Nabi tentukan ini waktunya rawatib itu adalah sebelum melaksanakan sholat fardu atau setelah melaksanakan sholat fardu, maka kita Nabi tentukan waktunya, Nabi tentukan bilangannya, maka ini sholat sunnah mu'ayyan. Ini kan? وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبارك على الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.